Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Walhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam rabbun karim wa anta dzulkin azim fasfa lana indal karim ya ayyuhal ghausu salamu alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyidi binadroh musilati lil hadratil aliyah amma ba'du. Al-mukarramun, para hadirin wal hadirat, adik-adikku dan anak-anakku yang saya cintai, mari kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Yang mana kita pada siang hari ini mendapatkan taufik hidayahnya sehingga bisa hadir dalam pengajian rutin, bermujahadah dan kirim doa dalam keadaan sehat walafiat tanpa sesuatu halangan apapun. Kedua kalinya, semoga sanjungan selawat dan salam terlimpah ruahkan keharimbaan junjungan kita, pemimpin kita, beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para ahbabillah min awalihim ila akhirihim, khususan hadrati ghosyadah zaman wa awanihi wa syairi awliya illa radhiyallahu ta'ala anhum, dengan harapan semoga yang saya sebut tadi benar-benar memberikan bimbingan, jangkungan dan doa restunya kepada kita semuanya sehingga kita dalam menempuh hidup ini, terutama sisa-sisa hidup ini, semoga diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, jalan wusul menuju kepada Allah itu banyak sekali. Wusul artinya teko, sampai. Sampai kepada siapa? Ini maksudnya sampai keharibaan Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya wusul. Wusul sampai teko ono ngersani Gusti Allah, istilahnya musyahadah. Ini dalam bahasa kitab. Nah, musyahadah ini adalah penggaweane ati. Sebab sing madhep ono ngersani Gusti Allah niku atine, roh. Kalau lahir hanya mengikuti saja. Seperti halnya kita mujahadah. Nah, sing nyebut Allahumma ya wahidu ya ahad ya sayyidi ya rasulullah dan lain, itu hanya lesan lahir. Hati harus musyahadah, harus wusul. Kalau sholawat itu disebut istidhar, merasa berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu istidhar. Ya, di antara macam-macam alat kanggo wusul, kanggo madhepno ati ana ngersani pun Allah, yang mana dalam Al-Qur'an dibendawakan ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Jadi ingatlah wusul sehingga zikir, sehingga iling. Jadi iling niki mboten hanya sekedar nyebut asmane tok, tapi iling wusul atine semadep nyadari, sadar ono ngesabeng Allah. Ini membuat hati menjadi tenang. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Jadi dengan zikir, kata-kata zikir ini bukan berarti kula panjang mung maca tok, mujahadah tok, mboten niku mestine sak jero ne, sak rohanine. Madhepi ati ana ngersani pun Allah niku usul. Lah usul ana ngersani Gusti Allah niku ini banyak alatnya. Nah, yang paling mudah adalah sholawat. Dan yang paling khusus lagi adalah sholawat wahidiyah. Ini usul yang paling gampang. Apalagi ada bilangan-bilangan yang kanggo kebutuhan urip yang ada di dunia. Tapi yang utama paling pokok adalah tenangi hati. Selain tenangi hati ya ada ya kebutuhan hidup. Karena manusia hidup di dunia sebagai khalifah harus butuh gitu. Butuh kepada Allah agar diijabahi. Tapi niatnya menglilah. Mulanya yang terdawuh kang dipun riwayatkan kali Ibnu Mandah dari Jubair, dari Jabir radhiyallahu itu didawakan Rasulullah nanti dawuh. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya fi kulli yaumin mi'ata marratin. Jadi Kanjeng Nabi nanti dawuh, sapa wonge sing maca selawat kepadaku tiap hari fi kulli yaum tadi tiap hari piro jumlahi mi'ata marrah. Jadi 100. Nah kebetulan dalam selawat wahidiyah itu ada Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, soli wa salim wa barik ala, seterusin. Ini ada bilangan maksudnya 100. Apa kata Rasulullah? Le ono uang saben dino mujadah lembaran. Hanya sekali saja. Tapi tentu ini mujadah ya kudu dibarengi karo hati yang hudur, dilatih ini. Lek ora iso khudur ya dilatih, tapi ndak apa-apa karena niku sholawat. Sholawat itu khusyuk gak khusyuk diterima. Karena langsung yang memberikan itu di hadapan Allah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa syafaat. Dene ana wong iso maca saben dina maca sholawat ping 100. Lalu di dalam lembaran wakilnya tiap hari lembaran. Ono asmaul husna dan lain-lain. Qodawahu lahu mi'ata hajatin. Kanjeng Nabi dawuh, lek ana wong maca sing saben dina maca 100, maka Allah mendatangkan baginya 100 macam hajat kebutuhannya. Jadi wong sing ana maca saben dina gak pernah lat niku fi kulli yaum itu berarti gak pernah ninggalno, gak cukup 40 harian niki. Jadi fi kulli yaum yaumin nggih, fi kulli yaumin niku ya ku saben dina gak pernah lepas. Enggak cukup 40 hari tapi 40 hari terus 20 niat sampai sak mati kita niku nggih. Ini Allah memberikan qodawahu lahu mi'ata hajatin. Gusti Allah maringi 100 hajat kebutuhan hidupnya. Berarti kula njenengan diparing enggak njaluk tapi Allah paring sebab janji langsung. Lho rupa apa itu? Janjine Allah 100 itu sab'ina minha iki nggih di akhiratih. Jadi sing 70 niki kanggone kebutuhan ana di akhirat. Di akhirat iki ya mulai sakaratul maut sampai ana di alam kubur sampai ya besok di akhirat manusia dimintai pertanggungan jawab. Sedangkan kula panjen kan akeh dosane terhadap sesamanya. Lah lek akeh dosane kula jane ora iso mbela saat itu. Karena di saat itu ora ana dirham, ora ana dinar, ora ana rupiah, gak ana duit. Lah kula panjang padahal dituntut istrinya, dituntut anake, dituntut tetangganya pernah berbohong, pernah berbuat curang, kita dituntut. Lah kula jenengan lilah bilah oleh maca selawat, apalagi di dalam akidah itu ada lembaran yang isinya 100 itu dengan khudud dilatih rumangsa elek, rumangsa itu. Ini nanti sab'ina minha li akhiratih. Jadi 70 besok ono di akhirat dipun paringaken kali Gusti Allah. Ini dan ini benar ini karena hadisnya Rasul. Lah sing 30 dos pundi, Pak? Wasalasina minha lidunyahu. Hadis sing 30 ini untuk kepentingan di dunia. Ya kepentingan bisnis, kepentingan. Tapi niatnya ojo aku tak maca selawat supaya bagus, supaya lancar ini mboten khudur niku. Berarti memperalat selawat. Mestinya panjang kudu ikhlas. Lah ikhlas Allah akan memberi karena ini janji. Mulane di akhir zaman ini saya panjenengan banyak mujadah, tapi niate mungkin sing ora lilah niki sing gara-gara gak dikabulno. Tapi walaupun gak dikabulno itu disimpan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulane gale putus asa. Jadi mungkin mengapa hajat kebutuhanku aku wis mujadah kok sampai sekarang ini Allah Maha bijaksana. Ya mungkin disimpan karena kita kalau dihajat hajat kebutuhan diparingi mungkin kulo panjang gak tambah apik, mungkin tambah sombong, mungkin tambah takabur, mungkin ya begitu. Allah Maha tahu dan kulo panjang disayangi. Jadi ada yang memang dikabulkan karena Allah tahu lek kowe tak kabulno kowe iku iso tafakure gede, kamu iso bersyukur dengan tinggi sekali. Lek tak kabulno manfaate kanggo perjuangan banyak sekali. Lek kowe tak kabulno hajat kebutuhanmu, kamu tambah peduli dengan anak-anak yatim dan fakir miskin. Nah itu Allah Maha tahu. Ini tapi kita jangan menyalahgunakan. Menyalahgunakan lek gak lila-bila berarti wah aku mang ono dawuh maca ping lembaran ono ping satuse berarti hajate dibutuhno, engko usahaku bakal maju, dodolanku bakal maju. Ya ini menyalahgunakan itu berarti ya ada hadis itu wanjan gak lilah berarti menyalahgunakan dawuh tersebut. Kalau menyalahgunakan akhirnya panjang memperalat selawat, kulon jenengan memperalat selawat ini namanya su'ul adab. Gak duwe tata krama nang ngersani Gusti Allah. Gusti Allah diperintah dengan memperalat selawat, didu karo selawat Gusti Allah supaya nuruti nafsu kulan. Ini namanya su'ul adab, gak duwe tata krama. Ini itikate elek pisan iki. Maka dari itu dalam akidah alhamdulillah untuk wusul itu kita latih lila-bila. Nah, hajat di dunia termasuk 30 itu yang utama adalah wusule ati, hajat kebutuhane ati supaya iso madhep marang Gusti Allah. Ini. Jadi selawat itu begitu hebatnya hadirin wal hadirat. Begitu pula kalau kita memperbanyak banyak sekali. Ada lagi hadis rawahu Ibnu As-Sakir an Hasan bin Ali radhiyallahu anhu di Kanjeng Nabi Dawud. Jadi selawat ini selain untuk melebur dosa, kulo panjang kakan dosa lek selawat ini digenter oleh maca lila-bila mboten memperalat kelawan nggih. Oleh maca hudur mong suelek wis ojo memperalat selawat tapi sementing nglakoni perintah. Bah iku ngene bang ngene. Ini pasti dijabahi. Tapi kalau panjang memperalat selawat, hati-hati harus dikoreksi dulu. Selain itu, kanggo ngangkat derajatnya menungso ini kagak selawat. Jadi selawat itu kanggo ngangkat derajat. Ini suatu saat hadirin, ya, ini ada seorang angon, niki wonten dawu afdalus selawat dengan tadi afdalus selawat dalam dawu itu. Ini dulu itu ada ulama besar. Ono seorang ulama itu, waduh alim sudah. Walim kitab dan dia itu ya luar biasa sekali sehingga dianggap sebagai wali yang agung di zaman itu. Suatu saat dalam perjalanan di tengah-tengah padang pasir, karena di daerah timur tengah itu kata padang pasir ya, dia tuh mau sholat tidak ada air, mau minum tidak ada air. Akhirnya ketemu si pengembala kambing di padang pasir, kebetulan anak remaja. Ya remaja ya fulan, tolong aku duduno di ding gini banyu, aku yo ngelak, aku yo tak ngombe gitu. Akhirnya remaja tadi menunjukkan, monggo Pak Kiai kula duduno, saya tunjukkan tempatnya. Akhirnya ditunjukkan itu ada sumur yang kalau hari ini kalau di Indonesia jenis sumur windu, onok sumure tapi jeru banget, airnya itu hanya sedikit sekali, hanya sedikit. Adik gak ono timbone lah ini. Akhirnya dari ulama tadi lho, kuwi ndudune sumur ono banyune ya opo aku oleh njupuk lek gak ono timbone wong koyo ngene jerone. Si tolong golekno timbo aku si fulan kok tak paringi duit gitu. Nah, anak itu hanya tertawa tersenyum. Anu kiai ndak ada timbo. Lah lek kowe lek ngombe ngapik banyu ya opo? Kula namung ndonga mawon teng Gusti Allah. Ulama tadi nggih anu penasaran. Saya tolong donga. Akhirnya munajat nang ngersane pun Allah. Mbuh sing diwaca apa ora krungu. Setelah itu dianguk diawe banyu kula. Ya bi iznillah. Banyu sing ngono njero ku munggah piambak hadirin. Naik seperti air mancur gitu. Kagumnya seorang ulama besar dengan adanya remaja singkat toi cempang camping pengembala kambing gak nuk derajati tapi dungone diijabahi karo Gusti Allah. Setelah minum dan wudu salat, kiai tadi tanya, "Wahai anakku, kowe kok diparingi Gusti Allah kelebihan koyo ngene iso manggil makhluk rupa banyu iso nurut awakmu, kowe duwe amalan apa? Kowe anake sapa?" Dia hanya jawab, "Anu, kiai kula niki anake wong biasa. Tapi bapak kula niku wong soleh. Nah kula niki anak yatim, bapak sampun mati. Lha kowe diijazahi apa? Bapak kula nate maca, nate ijazah sak derenge sedo." Waktu itu masih muda ya, yatim bukan di kandungan. Niku nate matur teng kula waktu kula sik cilik didhawuhi nak, "Ayah, bapak gak iso ninggali apa-apa. Aku mung ninggali doa nang awakmu. Tolong sak jangkah mlakumu ojo lali maca selawat." Dateng Kanjeng Nabi. Lah niki ijazah bapak kula niki kula waca sehingga kula teng pundi mawon mboten lepas membaca selawat. Nalek di Wahidiyah ndak lepas membaca nida, "Ya Sayyidi, ya Rasulullah," sebagai kolbun selawat, atine selawat. Jadi sak jangkah kula maca selawat. Kiai yang tadi itu hadirin langsung menangis. Tidak terduga menangis. Akhirnya tangan anak itu dicium. "Wajar kalau kamu jadi kekasih Allah, karena dekatnya hatimu pada Rasulullah sehingga kamu diangkat jadi wali ni Gusti Allah. Ini untuk kedudukan. Tapi ojo salah guna no. Aku mending ngebleng selawat supaya derajatku dhuwur. Itu namanya su'ul adab, menyalahgunakan. Bukan begitu. Wis waca nlakonana perintah, nglakoni perintah wis penting nglakoni perintah. Nanti Allah dhewe ojo adik nuntut Gusti Allah." Mulane enten dawuh ini didawuhkan. Ini diriwayatkan Ibnu Asakir itu begini. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Kanjeng Nabi dawuh, "Aksirus sholata alayya fa inna sholatakum alayya maghfiratun li dzunubikum watlubu lidarojata wal wasilah." Ini dawuh. Jadi Kanjeng Nabi nanti dawuh, "Wahai umatku, perbanyaklah bacaan selawat kepadaku. Aksirus sholata alayya." Sing wakil kuwi maca selawat marang aku. Apa dawuh Kanjeng Nabi? "Fa inna sholatakum alayya maghfiratun li dzunubikum." Lek kowe iki akeh-akeh maca selawat marang aku. Misalkan ya Sayyidi, ya Rasul diperbanyak. Kowe akeh ngakeno nidak marang aku. Ini nanti merupakan maghfirah, merupakan ampunan atas dosa-dosa kamu sekalian. Jadi otomatis mulane lek kok ana wong maca selawat, maca istighfar, maca selawat atau maca nida, itu sama dengan membaca istighfar. Sebab ada dawuh bacaan selawatmu itu merupakan maghfirah. Maghfiratun lidzunubikum. Jadi sebagai maghfirah, ampunan terhadap dosa-dosamu. Nah ini sangat menguntungkan kangge umate Kanjeng Nabi sing urip ana akhir zaman koyo niki hadirin wal hadirat. Ingkang pundi mlebu metune omah, teko omah ya dosa. Ana omah kesandung dosa, metu teko omah kesandung dosa. Kumpul karo kancane ngrasani kancane, kumpul di sana sudah maksiat. Ini hanya selawat di akhir zaman ini sih paling mudah sebagai penebus segala dosa kita. Niki watlubu lidarojah. Nah selain itu kanggo ngapuro, iki iso kanggo golek kedudukan. Selain kedudukan, ya alwasilah, walwasilah. Jadi kanggo wasilah nyampe nona ngesani Gusti Allah sebagai perantara. Ini dawuh ini hadirin wal hadirat. Mulane mujadah sing kula panjenengan lampah iki tolong ditingkatkan. Kalau itu ditujukan sebagai kepada orang tua kita yang meninggal dunia, ya sama saja itu. Maghfiratu li dzunubikum. Nanti kanggo nyepuro wong tuane niku lek kanggo doa selawat niku. Ini juga banyak kejadian-kejadian nyata. Ya ini maaf, ini di daerah sini saja. Ini pernah ada anak, ini mungkin pernah saya sampaikan hadirin wal hadirat. Ini ada seseorang kepaten bapak i mati. Anaknya ini anak yang baik. Suatu saat dia tuh ngamalkan sholat Waqidiyah. Nah setelah itu dia tuh mimpi. Mimpi itu dia tuh ditemui ayahnya, tapi wajahnya wis rupa duduk menungso. Nurut dia, dia matur di hadapan saya, matur asli. Nah, kulo ketemu bapak kulo sing mati, tapi sayang wajahnya koyok macan pak. Matur-matur. Akhirnya matur teng Pak Ali. Pak Ali ini Pak Ali bapak Idik Samsul ini. Akhirnya kali Pak Ali terus pundi pak, bapak kulo kok koyok macan, jaluk tolong teng kulo wajahnya rupa macan itu sepundi. Akhirnya kali Pak Ali kan kali kula waktu itu, nah tolong wis saiki kowe saben dina maca apa kula maca niki enten di kuburane. Wis saiki gendhin maca ya sayyidi arsa 1000-1000 tujukno bapakmu enten niku. Akhirnya dibacakan ya sayyidi ya Rasulullah ping 1000-1000 niki. Anaknya masih ada sekarang. Ya tapi sekarang kerja di Surabaya itu. Bareng wis maca ping 1000-1000 begitu, dia tuh mimpi lagi. Mimpi bapaknya datang mengucapkan terima kasih katanya begitu. Wajahnya wis rubah wajah manusia seperti biasa. Sambil membawa catatan amal, oh, nak aku sega, aku kuwi tulung alhamdulillah disafati Kanjeng Nabi ya intinya begitu. Iki lho amalku gawon. Akhirnya dia matur mboten, Pak. Itu. Ini termasuk dawuh tadi. Jadi selawat sholatakum alayya maghfiratun lidzunubikum. Jadi kalau panjenengan maca selawat iku lek diperbanyak ditujuno nang ahli kubur, iki iso dadi maghfirahe kanggo ahli kubur kula jenengan. Benar perhatikan terutama saya panjenengan kan kata dosane to hadirin wal hadirat. Kita belum bisa membalas ibu bapak kita yang meninggal dunia to. Uripe kuto gudo terus. Saiki ibuke wis mati, bapake mati, saiki panjenengan kembales opo? Nebus dosa sama nang wong tuwa opo? Mujadah ono sing akeh. Tiap hari niat lembaran kanggo bapak ibu. Insya Allah ini hadisnya Rasulullah SAW pasti benar. Tapi ya harus lila-bila tadi. Ini ke masalah kerusakan ekonomi dan banyaknya masalah itu. Ini bukan karena apa-apa. Ini karena kualate anak nang wong tua sehingga ekonomi marat-marit. Ini karena dosanya anak kepada orang tua yang belum diampuni. Ya, mulanya ya tolong dengan ilmu terobosan ini wong tuwa jenengan niat tak mujadani ibu bapakku baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat lek sik urip tak siari lek ora gelem tak mujadani ini sebagai anak yang baik harusnya begitu ini lha kula jenengan terus pundi ekonomi kula panjenengan marat-marit mantang-manting sehingga ekonomi koyok ngene sehingga mendekati haram-haram ditendang ini harus di harus ada solusi yang terbaik hadirin wal hadirat. Ya, mari kita koreksi jauh-jauh. Ini ono dunyo wis ora hadir-hadir. Ono dunyo atine wis ora tenang. Ono dunyo hatinya sudah begini. Lah wis mati Izrail teko nganti ono akhirat, nah, kira-kira jadi apa kita ni hadir. Wis ono dunyo yang mangko dunyo itu cermin di akhirat. Lah ono dunyone tenang di akhirat lebih tenang gitu. Lah ono dunyone atine madhep ono akhirat lebih madhep itu. Lha kulo jenengan mengu ono akhirat yo gak ketemu Tuhan nanti. Lha panjenengan mengu pada Rasulullah ora iso ketemu kali Kanjeng Nabi dan tidak akan disyafaati lho gak ketemu kali Kanjeng Nabi. Ya mari kita perhatikan, kita koreksi sedalam-dalamnya terutama hati kita. Ini mumpung ono alat yang paling mudah, ono alat selawat yang paling ampuh, ini paling ya maaf, semua selawat ampuh ya. Selawat, semua selawat Bu Agus enggak ada yang cacat. Dan alhamdulillah menemukan selawat Waqidiyah yang spesialis untuk mencuci jiwa ini. Ya tolong mujadah sing tenanan. Lebih-lebih golek guru yang akhir zaman ini sangat sulit sekali. Golek guru sing nuntun ati ora ngerti lanjenan. Ini hadirin wal hadirat mari kita ya kita baca selawat itu yang sungguh-sungguh terutama dengan adanya ilmu-ilmu sing diterangno. Iki monggo kita terapkan sesuai dengan dawuh mana amila bima ya'lamu warasahu wahu ilma malam ya'lamu. Jadi lek wis oleh ilmu aja nganti ditunda-tunda, langsung amalkan saja. Langsung contohnya ilmu rumangsa elek ya dilatih rumangsa elek terus. Zaman ini gene nangis, gene wong guyu, gene wong lali pada Allah, aja melu-melu gitu. Ya kalau panjang kudu iso beda karo kancane. Lah usume wong guyu aku ya apa iso nangis dosa kan harus begitu. Nah, kalau pancen latih mujadah, ilmu langsung amal, ndak usah tanya-tanya. Karena itu selawat. Lek wis elmune mlebu ya kudu cepet diamalno, dipraktekno. Kalau sudah tahu harus dipraktekkan kebaikan itu. Sebab kalau sudah begitu warasahuhu ilma malam ya Allah. Langsung otomatis. Bila perlu pasti Allah memberikan ilmu yang lebih bagus yang engkau tidak kau ketahui. Kamu akan mendapatkan ilmu lazuni, ilmu yang Anda tidak belajar tapi tahu-tahu diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dawu yang lalu kan begitu toh. Jadi man amila bima ya'lamu, jadi lono wong ngamalkan praktekno kebaikan-kebaikan yang ia ketahui oleh ilmu langsung diamalno, terutama ilmu lilah bila langsung diterapno, dilatih. Ini Allah langsung dawu ini langsung warasahu ilma malam, jadi Gusti Allah pasti akan memberi ilmu yang panjang enggak diketahui. Moro tahu-tahu wawasannya luas. Tahu-tahu wawasannya sangat sangat tinggi sekali. Ini saya membaca manakib ini, manakib akhir awal perjuangan Wahidiyah. Ini sampai benar-benar Yai Wahab Hasbullah dan Gusmi wang-wang waktu itu tahun 1960 berapa itu diundang ke mujadah di Mbah Yai Rodanu Alif Sholat Wahidiyah. Setelah Romo Yai mengatakan kulo enggak ada selawat, ini selawat Wahidiyah menawi kulo ijazahkan panjenengan apa kersa niki dawuh. Akhirnya semua ulama yang waktu itu yang berdiri Yai Wahab Hasbullah tambak beras Jombang itu langsung berdiri mengatakan saya yang pertama kali nerima, saya yang sambil berdiri. Gusmi sambil berdiri jerit, saya Mbah Yai, saya Gus Majid, manggil Gus Majid gitu. Itu Yai Wahab Hasbullah. Setelah Yai Wahab Hasbullah diberi ceramah, dia matur, anu maaf Yai Majid, Romo Yai Majid, Gus Majid ini ilmunya tinggi sekali. Ini maaf, ini dalam sejarah. Kalau Gus Majid itu ibarat sumur yang dalamnya 10 meter, saya hanya 1 meter, tidak ada apa-apanya dengan Mbah Yai Majid. Ini Yai Wahab Hasbullah, Suriah NU di zaman itu. Ulama besar dari Jombang. Ini ulama-ulama dulu. Ya ini termasuk diberitahu langsung dia begitu itu. Ini hadirin wal hadirat. Jadi jenengan saya, bapak-bapak, ibu-ibu masih bodoh, ya biarlah bodoh lahirnya. Sekarang hatinya harus pandai. Sebab hukum sing kanggo nang akhirat itu hukum batin, hadirin wal hadirat. Lahire pinter tapi hatine rusak. Hatine bosok. Ya ora ono apa-apane ilmu kalau wae mboten manfaate sama sekali. Apa maneh wis bodoh hatine bosok. Gak gelem berubah ya koyok kula ngaten iki ya. Ya lebih hina lagi itu nanti. Jadi orang oleh putus asa, panjang enggak iso ngaji ya mujadah terus. Mujadah. Insyaallah, insyaallah warasahu ilma malam ya'mal. Malam ya'lam ini Gusti apa maringi. Yang panjenengan tidak akan ketahui. Jangan kecil hati, ini kan banyak toh anak-anak kita, adik-adik kita sing mujadah tahu-tahu diberi alamat yang luar biasa. Diberi ilmu-ilmu yang tidak dia ketahui kok. Dia kagum. Lu aku kok moro iso ngene lho sampai bilang begitu. Inilah dawuh tadi ini hadirin. Hadirin yang saya muliakan. Ya, mari kita lanjutkan dalam pengajian Al-Hikam ini. Ini didawuhkan sing sampean hadapi ini dunia. Dunia ini adalah ciptaan hadirin. Seperti halnya kita, kita manusia. Manusia adalah ciptaan, makhluk. Berarti manusia tidak ada. Dunia ya ciptaan. Pangkat ya ciptaan. Rezeki ya pemberian, ciptaan Allah. Berarti tidak ada. Jadi makhluk itu tidak ada. Manusia ya tidak ada. Kalau begitu dunia ya tidak ada. Maksudnya gak ono itu karena diciptakan. Sebelum diciptakan ya ora ono. Karena Allah kuasa ingin menciptakan, akhirnya dia dawuh dalam surat Yasin itu, innama amruhu iza arada syai'an. Jadi sesungguhnya Allah kalau ingin menciptakan enggak kangelan. Iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Itu Allah. Jadi dengan sifat kun fayakunnya Gusti Allah, akhirnya saya ada. Sampean ada, dunyo moro ono, rezeki ono, mobil ada, pangkat ada, itu adalah karena adanya kun fayakune Gusti Allah. Lah dunia yang ada ini manusia keblinger kula njenengan iki. Barang sing gak ono dikejar-kejar sampai mati. Mengejar jabatan iku padha karo ngejar bayangan karena sebentar lagi hilang itu semua. Mencintai diri kita, mencintai badan kita, sebentar lagi hilang badan kita, diambil oleh Allah karena dunia fana dan ada batas. Sak gagah-gagah menungso, sak suge-suge menungso, sak ganteng-ganteng menungso, kembali ke tanah menjadi organ organik yang ada di tanah, yang balik dari lemah karena asalnya tidak ada. Lah kita tertipu untuk mencari yang tidak ada, hadirin hadirat. Sing digolek iku barang sing gak wujud. Rino wengi niat sekolah biar pinter. Lek wis pinter aku iso pangkat. Lek wis pangkat bila perlu aku nanti jadi pejabat. Ini adalah wong sing keblinger. Sing digolek adalah barang yang gak wujud, gak ada. Awas, ini namanya tertipu dengan dunia. Wong barang dicipta, no, barang ciptaan iku pasti hancur, digolek nganti mati-matian. Aneh manusia. Lelek ngono ya apa supaya oleh? Jenengan oleh sekolah, oleh bekerja, oleh gawe duit, oleh tuku mobil, tapi niate bukan karena dunia yang fana, bukan dunia yang hancur, bukan dunia bayangan, tapi karena ngelaksanakno perintah Gusti Allah. Aku hidup di dunia berarti aku aktif di dunia. Lek aktif di dunia kudu nyambut gawe, kudu soge, kudu duwe jabatan, karena dunia harus saya olah. Tapi duduk krono dunia nih, sing dipandang yang menciptakan dunia tadi. Ini paham toh ini? Sopo sing dipandang? Ya yang menciptakan dunia, yang menciptakan soge, yang menciptakan jabatan, yang menciptakan ya banyaknya itu. Lek sing dipandang yang menciptakan berarti hanya Allah. Lelek hanya Allah. Jadi kalau akal kalau panjang mikir dunia, lahir melangkah mencari dunia, ati larinya fafiru ilallah. Iku kudungono mas ini. Ini aku harus punya mobil, karena aku gak iso kerja lek gak ono mobil. Lek wis ngono aku tak nyambut gawe gak tuku mobil, tapi hati fafiru ilallah. Bismillah ngelakoni perintah Allah, karena aku di dunia diciptakan sebagai khalifah fil ardi. Lek ngono aku butuh dunia, butuhku krono ngelakoni perintah Allah. Barang yang rusak karena dibungkus dengan fafiru ilallah, akhirnya ketemu di akhirat. Lilahnya tadi yang menjadikan sebab bahagia. Wis ngono apa durung, dirin? Ibu-ibu khususnya direwangi nyambut gawe, direwangi mestine istirahat. Biasanya mestinya direwangi anak-anak turu sembahyang mujadah, panjenengan direwangi lembur gak rubengi, gak ruawan. Iki lek ora lila, maaf kadira-kadira. Panjenengan akan menyesal getun sak lama-lamanya, pasti menyesal lek gak lila. Sing digoleki hanya uang sedina lek ana pabrik 20.000, ninggal salat, ninggal mujadah, ninggal ibadah, getun sing digoleki dadi kotoran kabeh iku kadira-kadira nanti. Iku sing kowe golek kotoran itu nanti. Lek gak lilah bahaya kadira-kadira. Gano nilai ibadah. Ya maaf, karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena kita diciptakan oleh Allah di dunia ini hanya semata-mata menyembah ibadah. Ono kersane pan. Dadi lek ora lilah berarti ketipu ngoten mawon. Lah lilah itu apa? Lillah itu pokok niat krono Allah. Segala sesuatu sing apik niatane krono Allah. Jauh-jauh dari Surabaya atau dari Sidoarjo, dari Malang, ati budal niatane. Ojo mung niat ngaji cek pinter supaya ini, jangan. Bismillah, niat ngaji karena Allah. Ati krasa lillahi taala, kaya wong salat niku lho. Lillahi taala. Lah lek kula njenengan begitu budal ado-ado jadi ibadah. Kalau belum ngerti itu ya nanti di rumah ditulis Dek. Di tembok atau di anu pak kaca toilet tulisono niat lilah gitu aja sudah. Template no di pas kencengin meripat. Jadi le ate budal ate nang nyambut gawe ate ngocok ketok niat lilah, ya Allah aku durung niat. Bismillah niat pakaian nutup aurat karena Allah. Bismillah niat bekerja karena Allah. Karena innamal a'malu binniat. Sesungguhnya amal tergantung niatnya. Lek niate kanggo dunia pasti hancur, karena dunia itu adalah hancur dan fana dan rusak. Tapi kalau niatnya karena Allah, dia kekal, dia bersama Allah. di dunia dia menemukan Tuhan, karena dalam bekerja bersama Tuhan, dalam nyambut gawe bersama Allah, dalam ngaji bersama Allah, karena ada lillah di dalamnya. Kulo jenengan wis ngono apa durung hadir kadirat? Ya maaf. Bila perlu yang paling paling penting lagi, aku mau coba diri dhewe Allah. Nah ini ya selain diri to jenenge lillah. Sebab lek nafsu itu halus. Nafsu itu halus banget, itu kadang-kadang numpang ngono dek kalimat-kalimat tauhid. Jadi numpang ngono-ngono padha karo kula jenengan oleh rezeki gede, alhamdulillah oleh rezeki gede dibanding no kancaku iku sik atuh aku lho. Iku ya maaf, nafsunya numpang dek kalimat alhamdulillah. Mestinya alhamdulillah langsung tunduk, ya Allah kula diparingi Gusti Allah kan ngoten nggih. Lah nafsu mboten, lek ngono alhamdulillah atine bangga, berarti nafsune sing ngono kono. Sing ro nafsu nggih banggae kula wau. Nah kula panjang sering oleh rezeki kan ngucap alhamdulillah to. Lek alhamdulillah gak ileng nang Allah malah rumangsa waduh ancene usahaku besar, iki nafsu numpangi alhamdulillah. Kula panjang gak kerasa itu. Padha karo ana wong lara, loro saking lorone ya Allah awas itu ya Allah saking ngridoe apa ya Allah ditumpangi nafsu karena protes wong kula lara Gusti kaya-kaya gak nrimo. Maaf, ini nafsu juga di mana-mana, di dalam sholat, di dalam wiritan, di dalam suluk bila perlu kula jenengan, atau di dalam mujahadah. Ini nafsune melok mujahadah apa hanya kesadaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan nafsu terus yang unggul. Aku mujahadah lembuaran iki kudunge ning nek gak lilah-lilah berarti nafsunya nderek wonten dek kula njenengan. Ayo tolong lilah-lilah dilatih di rumah gak anu ya dek kaca ditulis lilah-lilah gitu aja. Jadi lek ketok ngaca aku salin mang cek ganteng bismillah tak niat karena Allah gitu aja nutupi aurat. Insyaallah urip panjang terus nanti asa orientasinya fafirillah terus. Lah lek panjang ngoten berarti urip panjang bersama Allah terus. Lah lek bersama Allah terus sampean mati ya. Ya mama tal marau niku didawakan niku aku. Ila ma asalai, uangku gak mati-mati kecuali mati niku sesuai dengan kebiasaan. Lelek biasae lilah bila ya matine lilah bila. Lelek biasae minggu terus ya matine minggu. Aja meneh urip ngene gak minggu teng Gusti Allah nggih, adik-adikku. Sembayang mau lali kok karo Gusti Allah. Kula njenengane ya. Aja meneh gak ono gawene lungguh nonton TV lho nang awu. Sembayang lho mengo teng Gusti Allah lali. Lah ini tidak pernah ada perhatian bagi kita-kita. Koyok-koyok masa bodoh itu. Padahal ini paling berat sekali itu. Wong salate mawon wis lali gak tau eling Gusti Allah. Ya ini apa meneh di luar salat. Padahal manusia gak mati-mati lah gak sesuai dengan kebiasaannya. Ya makanya kita jangan tertipu dengan keadaan kita. Mati ono jero masjid, mati di hari ini, mati di itu hanya tanda lahir. Cuma yang paling penting adalah innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walaki yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Jadi Gusti Allah yang dipandeng ubah ono di masjid ba ono itu hanya lahiriah. Ya. Tapi sesungguhnya walakinallaha dan tadi walakin yanzuru ila kulubikum, tapi Allah yang memandang itu bukan tempat tapi ati gitu loh. Kowe mati ono omah tapi omah kowe dadekno masjid apa kedadekno pasar itu Allah tahu itu. Mulane menciptakan masjid di menciptakan masjid lahiriah gampang di mana-mana dibangun masjid. Tapi menciptakan masjid rohani ini yang sulit hadir-hadir. Kula jenengan menciptakan masjid yang di desa desaku gak masjid urunan dadi ke masjid dunia. Nah, masjid rohani ini yang paling sulit. Lah iso masih ono pasar, pasare dadekno masjid. Maksudnya lilah bilau ilingo nang apa di pasar. Sehingga pasar iso fungsine kaya masjid, pekerjaan fungsine kaya masjid. Sambil nonton TV ya bila perlu lahir sing nonton TV tapi hatine ono di jero masjid. Lah itulah. Yang didawukan ada tujuh naungan kata Rasulullah di antaranya sing gak kena panas, gak kena hisap dan lain-lain itu diantara orang yang hatinya menggantung kepada masjid. Ini le umumnya orang kan di mana-mana ketok-ketok masjid, bukan gitu. Hatinya menggantung masjid itu hatinya itu senantiasa rohaninya jadi masjid. Walaupun nyambut gawe selalu lilabila ileng teng Allah. Walaupun gantung nang masjid lahir kutu-kutu nang masjid terus, tapi lek minggu terus munti hadirin wal hadirat. Tapi ya harus dilatih lahir batin. Wah, podo-podo aku lali nang awas sembahyang lali, wis gak nang masjid pisan. Ini namanya salah. Lahir harus ada di masjidnya lahir. Batin ya nek masjidnya batin. Lele hati kula panjang gak iso menciptakan masjid rohani, walaupun lahir kula panjang lugu di masjid berhari-hari itikaf, tapi hati ini kan di luar masjid itu. Ya Allah, ono di pekerjaan, ono dunia lah. Jadi hati ini ku ono gawan hancur. Berarti lek hati mikir dunia berarti hati itu ada gawan rusak gitu aja. Lelek hati ku lila-bila berarti hati ini kekal. Gitu. Lagu lo panjangan mes ngono apa durung kader. Jangan tertipu dengan amal yang ada kader kader. Ojo bangga lek mes mujada. Ojo hati-hati. Mujada tetap lakukan, tingkatkan, tapi sambil koreksi. Ojo bangga dengan mujadah jenengan, tapi harus dilakukan. Enggak, jangan-jangan mujadahku ku mung mujadah lahir tok, atine mingul. Ini harus maaf hadirin, harus dikoreksi sejauh-jauhnya. Ya, mari Al-Fatihah. Yang kembali dunia kalau mau adalah ciptaan. Jadi yang ada ini ciptaan asalnya orang ono. Sing dagang baku itu ciptaan, gak usah susah. Sing usaha sapi, ya, maaf, gak usah dipikir. Karena sing panjan pikir itu bayangan. Panjan mung berangkate, aku iki diri dhe apa mboten nglakoni perintah itu aja. Engko tekan kabeh dunya diparingno kabeh. Karena sing kula panjan pikir selama ini lek mboten enten kekuatan dilabila ndek jero nyati, jenengan iku mung payah-payah tok tuas tok kanggo gawene. Karena waktu itu ditinggal kabeh iku. Sing sampean golek iku ditinggal. Saya punya mobil mati ditinggal ini gak melok nang kuburan. Tapi kalau oleh gawe, oleh punya untuk lila-bila berjuang lila-bila sampai di akhirat itu membekas itu nanti. Jadi yang usaha-usaha mantang-manting ojo susah. Karena al-kaunu kulluhu zulmah itu ya. Karena apa yang ada penggawean kabeh ku gelap peteng kabeh karena apa-apa nih. Lah kalau sudah gelap mesti tabrakan orang-orang itu. Mulane oleh urusan dunia mesti tabrakan padha petenge. Apa mana rebutan badi, apa mana rebutan persentase, wong jadi gelap mata itu nanti. Karena al-kaunu kulluhu zulmah, kabeh gelap. Maka harus ada sinar. Zulmah ini harus jadi nur. Lah supaya al-kaunu kulluhu nurun supaya jadi nur, berarti di dalamnya harus ada Allah, ngoten niku. Jadi panjan mikir dunia itu harus fa'ain amatiwalu fasam wajwo. Di mana kamu menghadap dunia, mesti kamu harus menciptakan Allah ada di sana. Maksudnya menciptakan itu harus punya itikad, duwe ilmu, resi ati di dunia itu Allah berada. Maksudnya sing nyiptakno dunia lo, ya Gusti Allah, sing mari rezeki Allah sehingga tidak terpengaruh karo zulmai, sing peteng, tapi terpengaruh karo Gusti Allah yang memiliki Allah nurus samawati wal ardh itu tadi. Karena ada dalam Al-Quran Allahu nurus sama watu wakil. Jadi Gusti aku nur cahaya, cahaya bumi dan langit. Jadi bumi gak bisa manfaat karena Allah. Langit gak bisa manfaat karena Allah. Jadi nurun di sini saya artikan manfaat. Sebab bukan cahaya, jadi padang. Jadi manfaat. Dunia bisa manfaat, bisa digunakan akhirat karena ada nur. Lah kalau menemukan nur itu apakah menemukan zulma? Zulma itu artinya gelap. Nur artinya padang. Nggih. Ing mongko al-kaun kabeh, al-kaun itu yang ada makhluk nggih yang ada. Jadi panjenengan punya pekerjaan, panjenengan punya order, panjenengan punya ini, punya itu al-kaun. Ingat itu kulluhu zulmah. Kuabeh ku peteng, ora manfaat kabeh. Supaya manfaat ini wa innama anarohu zuhurul haqqi fi. Jadi supaya manfaat di sini kula panjenengan harus menemukan Tuhan. Karena wa innama anarohu zuhurul haqqi. Jadi zuhurul haqqi kula wau. Jadi anane manfaat sing gelap kula wau iso dadi terang. Lelek terangi gelap iku panjenengan ngerti oh tibake sing terang iku duduk alkaune kula wau ati kula jenengan. Jadi ati sing padang niku lek rikala ndelok urusan dunia saking padange ati akhire dunya iki gelap tak urus saya apa lek durung rezekine tetep duduk rezeki wis lek ngono aku tak melangkah ngurus karena Allah saja sudah bukan karena rezeki maksudnya ngoten to iku berarti sing padang kudu atine lah panjang menciptakan dunia iku padang utawa peteng apa jare atine menungsone dhewe-dhewe. Lalu hati kita ndak usul, gak sadar kalau wau delok ojo mana dunia, delok masjid malah tadi gelap kelanjutan. Mulanya mlebu masjid gak so padang hati ini gak so madep. Lalu hati padang tu mesti weruh hadirin wal hadirat, gitu. Nah contoh peripat kulo lek padang, di jero gedung ini kono kotoran ketok karena hati padang. Tapi lek mripate peteng ana kotoran ana minuman padha gak arone. Hati padang nggih ngoten. Ati padang iku mesti ketok kabeh. Sampan tau nglakoni dosa ya ketok hadirin hadirat. Lah karena ketok akhirnya menyesal bila perlu menangis pasti begitu. Lah kula panjenengan gak iso nangis si dosa. Ini dipastikan hati kula njenengan ya zulma kula peteng iku. Untung niku lek peteng tapi lek akma nganti buta luar biasa lagi itu. Jadi kita hati kita itu. Jadi hati sing padang ku hati sing jelas. Sehingga delok donya ku kabeh gelap kan apa-apane. Lah lek wis ora ana apa-apane aja diterjuni hadirin-hadirat. Tapi angkatan kanggo kendaraan menuju pada fafiru ilallah. Oh saya butuh perjuangan karena agama butuh perjuangan. Aku tak nyambut gawe. Bismillah karena Allah. Saya butuh rumah, aku tak gawe omah. Saya butuh kendaraan untuk kerja, aku tak gawe tuku kendaraan. Tapi lillah karena Allah. Karena semua itu gelap, tidak ada apa-apa nih. Wis ngono apa durung? Ini kadir-kadir. Ya tadi yang bisa menampakkan diri yaitu Allah karena ada di dalamnya. Nah, untuk menemukan Allah di dalam yang gelap iku duduk dunia tapi ati kula njenengan sing kudu melek. Nyone tapi atine sing melek. Dadi al-kaunu kul huzulma wa inna ma ana ruhu zuhurul haqqi fihi. Ini adalah lek atine menungso peteng dunia dadi peteng kabeh gitu lho maksudnya. Saking petenge lunga kaji ngendelno kajine, iki saking petenge lali karo Gusti Allah kadin kadin. Mesine ya itu ta. Seperti makun tabi tadi. Wong sing atine melek makun tabi wa anta makhalul kurbi ya itu tadi yang pengajian dulu. Nah, manusia sing atine melek senantiasa bi makun tabi berarti bersama Allah. Bila terus. Lah wis kedudukan bila wa anta makhalil kurbi, kamu kedudukanmu dekat dengan aku. Karena kamu selalu bila. Lah menghadapi dunia yang gelap iki kudu gawe kacamata hadirin-hadirat. Lah lek peteng koyo mata wong kena penyakit katarak, iki kan harus pakai kacamata ya. Seperti saya ini kena penyakit karena usia kena penyakit mata ya itu rabun-rabun dekat. Jadi lek delok dekat ora iso ning miopi itu ya, miopi rabun dekat itu. Ya, jadi harus pakai kacamata. Nah, bareng kae kacamata tulisane nampak besar. Lale ati nih sing wutoh ya kudu kemoto itu. Ya gak nang optik, kemoto itu lagi optik. Nanti kalau panjang nih gak ketok apa-apa, maksudnya gak ketok apa-apa. Ketok iki ditabrak, ketok iki ditabrak lali karo Gusti Allah berarti ati peteng. Ya gak iki kacamata. Ya kacamata BL itu. Bilah dan lilah itu kudu dilakoni. Dadi kudu ngetapno lilah dan bilah itu kacamata batin. Lale kacamata lahir ya nang optik. Tapi manusia bingung lek sing wuto niku moto lahir direwangi operasi habis ratusan juta wani. Lek sing mripat lahir gak ketok entuk bingunge luar biasa. Duwe motor didol rela salat melek kan gitu to. Padahal lek mripat iku sing wuto lahir wonge mati selesai. Tapi aneh kalau yang mata batin yang mati mengu terus nang Gusti apa gak ngerti. Dosane akeh gak gelem nangis. Ini kok maaf kadirin, jamane iki ya jaman wuto. Wong akeh wong maksiat gak iso nangis. Ini. Malah sing nangis dikecam iku jamane wis wuto. Kok gak gelem nang operasi, ndang operasi kok ndak mau batinnya. Lek mripat lahir mau operasi jutaan ratusan juta mau, tapi batinnya sing wuto kok gak mau operasi. Ayo cepet ndang operasi mumpung ana kehidupan ini kadirin, kesempatan. Ya operasinya mujadah 40 hari itu. Lakukan ojo ditunda-tunda. Selain mujadah 40 hari, yo tingkatkan ya sayyidi ya Rasul terus itu di mana-mana. Iku operasi batin. Sebab di sana tadi dikatakan sudah banyak untuk lah karena motone mripat niki, moto ati niki jadi mati atau jadi wuto karena ada penyakit. Lah penyakit itu virusnya dosa. Lah kalau panjang kan kata dosa nih ya. Nah kata dosa nih kudu diresik itu operasi dulu dosa yang ada di hati itu. Lalu resik ana kacamata lilah bila muncul ning jero ati. Wah, panjenengan delok makhluk al-kaunu kulluhu zulma. Pasti delok makhluk itu adalah gelap. Sehingga panjenengan gak kepincut dengan makhluk. Jadi kalau rugi gak rugi, ini ndak ketun karena ngerti lek rugi donya ora jadi apa. Ngoten niku dawuh. Tapi pasti Allah akan memberi gitu. Jadi gak pernah susah karena urusan dunia. Tapi lek urusan akhirat dia terseduh-seduh. Menangis jungkel di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini mestinya begitu, tapi lek urusan donya kula panjenengan kan kualik ya. Lek rugi nangis direwani sana kesini. Kesana kemari mencari itu lek urusan donya. Padahal yang ditangis itu barang yang zulma gelap. Lek wis oleh ditinggal, ngoten iki. Ini keanehan manusia. Jadi gelap-gelap di sini artinya tidak ada. Jika tidak ada ya al-haqqu tadi sing ono. Jadi semua itu karena ciptaan Allah. Anane ketok niku ajaib karena al-haqqu. Al-haqqu tadi ya ini. Al-haqqu yang menampakkan diri, kata-kata menampakkan ini bukan seperti penampakan, maaf ini ilmu yang sangat sensitif yang kudu diperhatikan sungguh-sungguh karena Allah yang menciptakan itu gitu aja lah. Jadi dunia itu gelap-gelap di sini tidak ada. Jadi jenengan gak oleh nangisi barang sing ora ono. Gak oleh susah karena barang tidak ono. Iku padha karo capek. Usaha dagang bangkrut. Sampan tangisi percuma capek kalau gawe ini. Ya dunia ngene iku. Ya datang dan dia pergi tapi tidak pernah kalau panjang tahu. Karena dia adalah samar, karena dia adalah gelap, karena dia adalah tidak ada, karena tidak ada, karena ini ujian sehingga diadakan. Hadirin, kita bagaimana keadaan kita? Jadi lila bila itu adalah untuk mengenal, menetapkan dawuh al-kaunu kulhu zulma, iki mata hati kita harus dikai kocomoto. Lah kocomoto di sini adalah bukan di optik itu yang minus atau plus ya. Yang jelas adalah kalau mata lahir ya minus plus, tapi kalau kacamata batin ya lilah bilah itu. Iku terapno. Lek iso ngetapno lilah bilah, dunia nampak gelap itu nyata dalam hati. Usaha nyambut gawe dadi pegawai negeri, dadak ditolak istilahnya gak diterima. Dia hanya senyum saja. Apa? Halah wengku kabeh catetane wis ono. Toh itu adalah bayangan saja. Akhirnya tenang. Kalau kita sudah menyadari semua bayangan, saat itulah wa anta mahallul qurbi, maka engkau dekat padaku, kata Allah. Kalau kau dekat padaku, aku tidak pandang bulu. Doamu sekejap akan kukabulkan. Karena dikala kau berdoa, sesungguhnya akulah yang berdoa. Karena engkau melaksanakan perintahku. Hadirin yang saya muliakan. Gih, mari kita koreksi keadaan diri kita masing-masing. Wis lahir ana donya sekian-sekian. Kula njenengan iki maaf ditipu dunia. Apa dunia yang gelap ini bisa dikendarai? Mari. Lek jenengan atau saya ditipu dunia, ya yuk kita pasang kacamata batin lilah bilah tadi. Supaya lebih jelas, lebih terang. Karena dengan lilah bilah, kita bisa nampak dunia yang gelap. Semua itu adalah mazra'atul akhirah. Bukan tujuan, tapi adalah alat awal untuk mencapai akhirat. Hadirin, mari kita, ya maaf sudah satu jam, kita akhiri saja dalam pengajian ini. Kita koreksi dengan ilmiah-ilmiah yang ada tadi. Kula panjenengan bisa sedikit lebih maju. Langsung tolong diterapkan. Jenengan diuji miskin, nangis yo tetap miskin. Susah tetap miskin. Kalau jenengan diuji miskin, bongkaran kemiskinan itu. Karena dibalik kemiskinan itu ada Tuhan di dalamnya, ada Allah di dalamnya, ada ridhonya Allah, ada sabarnya Allah. Tidak usah dipikir. Kalau ingin, ke Allah saja. Jangan dunia kamu minta, tapi Allah lah yang kamu minta. Nah, kalau jenengan yang senantiasa serakah ya, dunia diminta, kaya-kaya dimiliki sendiri. Padahal memiliki kegelapan yang kita cari. Ya sudahlah, mari kesalahan kita dalam beriktikad. Iktikad kula njenengan di dalam kehidupan sing mincela-minceli, sing nyimpang terus di hadapan Allah. Baru kita bongkar bersama-sama dalam pengajian ini. Sehingga nampak jelas kalau hati kita ini hakikatnya bukan menyembah Tuhan, bukan menyembah Allah, bukan mencari Allah. Yang kita cari adalah dunia. Yang notabene dunia adalah gelap, dunia adalah rusak. Berarti kita terjun kepada kegelapan, hadirin. Mulane gak sepadang hati mulane. Mari kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati kita diberi melek oleh Allah. Ibu kita, bapak kita, keluarga kita, dosa kita sudah terlalu banyak, hadirin wa hadirat. Andaikan ampunan digelar, Allah Maha Pengampun. Tapi kita maha khianat, hadirin hadirat. Kalau Tuhan Allah Maha Pengampun, tidak ada tandingannya ampunan Allah. Tapi kalau kita tahu hati kita, diri kita, kita maha khianat. Wis diuripno, dicukupi, tapi lali terus karo Gusti Allah. Padahal urip jadi paring urip. Dunia dicukupi, ngono sik lali terus karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jangankan dengan Allah yang gaib, yang kita tidak tahu. Kita dilahirkan oleh ibu kita, dibiayai sekolah oleh ayah kita, sampai ayah-ayahmu nang sawah nanti punggungnya hitam kelam, bila perlu nanti stroke saking berat nyambut gawe. Ngunai kula jenengan lali hari wong tua kula jenengan. Iki sing ketok moto iki iso lali niku. Apa maneh nang Rasulullah, apalagi pada Ghazwatul Zaman radhiyallahu anhu mualif sahabat dia. Apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sing ketok moto ditunggoni dilahirno lan lanan iso lali karo sing lahirno. Ayo apa kula jenengan iki aduh. Ya sudahlah, ayo bareng-bareng, siapa tahu Allah mengampuni kita. Dan yakinlah kalau Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, kesalahan kita. Mari hadirin, Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Hadirin, apa salahnya kita merenung sejenak ya? Mungkin selama dua minggu kita lupa gak merenung. Saat ini ada di pengajian merenung. Merenung ke bawah. Maksudnya merenung ke bawah. Ayo kita sadari lek kula panjenengan akeh salah ya? Kita sadari lek kula panjenengan akeh salah ya? Akeh lupute, akeh dosane. Sedangkan panjenengan dari itu di hadapan siapa hadirin? Bukan di hadapan saya, bukan di hadapan teman-teman kita, tapi hakikatnya langsung di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikala kita membaca sholawat. Dan hakikatnya di hadapan yang paling penting, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nggih monggo, saya tidak bisa komentar panjang-panjang sebab terlalu berat beban yang saya rasakan ini hadirin. Ya, monggolah kita mujahadah saja ya. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdati. Allahumma kama anta ahlu, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi anturikona filujati bahril wahda hatta lanaro wala nasma'a wala najida wala nukhisa wala natakharoka wala naskuna illa biha wa tarzukona tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sohbi adada ma akhadha bihi ilmuka wa asau kitabuk bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad dalam tuwa bata wa rabbini wa laisa liya sayyidi siwaka fa intaruta kuntu syakson alika ya syafi al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal ana wa aslahu wa ruhahu adrikni Faqad dhalamtu abata wa rabbini wa laisa li asaiti siwaka fa indarudda kuntu saksonalika ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhau adrikni faqad dhalamtu abata wa rabbini wa laisa li asaiti siwaka fa indarudda kuntu saksonalika ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya ayuhal ghawsu salamu alaika rabbini biiznillah wandurillah ya Sayyidi binatra musilati lil hadratil aliyah ya ayuhal ghawsu salamu alaika rabbini biiznillah wandurillah ya Sayyidi binatra musilati lil hadratil aliyah ya ayyuhal ghawsu salamu alaika rabbini biiznillah wandurillah ya sayyidi binatra musilati lil hadratil aliyah al-fatiha. Hadirin wal hadirat yang saya muliakan, khususnya anak saya, adik-adikku yang saya cintai, bolehlah kalau bangga itu dosa, tapi saya merasa syukur, merasa senang sekali kalau anak-anakku remaja masih disibukkan untuk berjuang. Karena di akhir-akhir ini jenengan tahu, kemarin saya berangkat malam minggu ke acara Kenggempol dan lain-lain, dulur-dulurmu remaja-remaja sama dompreng ono di alun-alun rame. Dadak kamu onok di gedung, onok di sana sini, sing mujadah menangis. Saya tidak bisa balas apa-apa. Muka-muka manfaat air mata dan lunggumu di gedung demi perjuangannya. Terus, terus, terus. Jangan putus asa sampai nyawa meregang keluar dari badanmu. Semoga kamu besok dijemput oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kau miskin, tapi kaya di akhirat, anak-anakku. Walaupun kamu anaknya orang miskin, tapi kamu berjuang, di akhirat kamu akan bahagia. Ya tapi ya gitu. Ya tolong, kalau kamu bahagia, urip ono akhirat enak. Kalau saya tidak ada di sana, ya tolong anak-anak. Ya tolong, saya hanya butuh tolongan. Tolong saya, tolong saya. Karena berat, ngaji itu berat. Menyampaikan ilmu itu berat. Akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala kalau ndak mampu mung iso ngomong tok. Lah saya ya begitu itu mung ngomong tok itu hadir. Ya tapi saya tetap memohon kalian, muga-muga kalian manfaat, manfaat dunia akhirat. Jangan kecil hati. Saya tahu kamu miskin, anak-anakku ada yang miskin. Terus berjuang, berjuang. Kamu akan dijemput oleh beliau Mu'alif radhiyallahu anhu. Kamu dijemput oleh Rasulullah. Kamu akan ditaruh ke dalam ke tempat yang paling tinggi. Ya tapi kalau terpaksa bapak-bapakmu ya, ya yang tua ini akeh munafik ya, tolong bantun, bantun, mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala khususnya saya. Ya saya kira cukup sekian. Saya tidak bisa apa-apa, saya minta tolong anak-anakku remaja, terutama nanti dengan adanya kepengurusan di PC, kalian sebagai tulang punggung perjuangan bantu saya, bantu kami untuk memutar roda ini ya. Nanti jam 7 malam ini ada, tolong kalau bisa tetap usahakan hadir untuk menerima fatwa dari wilayah. Ya saya kira cukup sekian. Ya, saya tetap tolong ke pengajian tadi, tolong digarisbawahi. Pengajian tadi sangat sangat berat karena antara dunia dan akhirat, yang dzulmah dan yang padang tadi. Silakan jangan kecil hati. Anda harus kaya. Sampai Anda harus sukses. Tapi yang lillah-billah hanya itu aja. Sampai harus mampu, tapi harus lillah-billah. Bila perlu dunia ambil semua seperti Nabi Sulaiman, tapi yang lillah-billah. Ya. Saya kira cukup sekian. Tolong amanat Mu'alif salatu akhidiyah. dunia harus dengan kuasai, tapi dengan lillah-billah. Untuk fafiru ilallah. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam syafa' wa tarbiyah. Wa min ghasatadz zaman anadzr wal barakah wal karamah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.